di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersatukan mereka kembali, para suami dengan para istri, suami-suami mereka di dunia akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang apabila dia menikah lebih daripada satu kali, maka dia akan bersama istri yang terakhirnya, istri yang dia nikahi terakhir di dunia. Disebutkan di dalam hadis Rasul, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afwan, sebelum itu ada hadis-hadis yang menceritakan tentang bahwa seseorang akan dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Dan nah, seorang istri dia akan mendapatkan atau akan dinikahkan oleh Allah dengan suami yang terakhirnya. Yang itu merupakan rahasia kenapa para istri Rasul, Ummahatul Mukminin, tidak boleh dinikah oleh lelaki selain Rasul. Dalam artian setelah meninggalnya Rasul tidak boleh dinikah oleh siapapun dari kaum muslimin. Yang pertama, ya memang statusnya sebagai Ummahatul Mukminin. Kemudian yang kedua, karena mereka ini nantinya akan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Wanita akan bersama dengan suami yang terakhir bersamanya di dunia. Kalau sama-sama masuk surga. Ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau berdasarkan daripada ya riwayat yang disahihkan oleh para ulama dengan jalan-jalannya, hadis Abu Hurairah atau Abu Darda. Nah, al-mar'atu fi akhiri azwajiha atau li akhiri azwajiha, bahwasannya seorang wanita dia bersama dengan suami terakhirnya atau untuk suami terakhirnya di dalam kehidupan dunia. Karena seorang wanita dia menjadi istri bagi fulan, kemudian fulan meninggal dunia, menikah kembali dengan Alan sampai dia meninggal dunia. Kemudian Allah takdirkan Fulan dan Alan masuk surga. Maka tentunya dia akan dikumpulkan dengan istrinya. Nah, istrinya tidak mungkin untuk dibagi dua. Maka diberikan kepada yang terakhir, yakni kepada Alan. Sehingga Ummu Darda, ya karena memang mendapatkan hadis ini dari suaminya, di saat kemudian dikhitbah, dipinang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah, Ummu Darda menolaknya. dan menyampaikan ucapan ini dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW menyatakan al-mar'atu fi akhiri azwajiha. Demikian pula kisah Asma binti Abi Bakar. Istri daripada Zubair bin Al-Awwam. Di mana Zubair bin Al-Awwam kita tahu Ahadul Asyarah, salah satu daripada 10 Al-Mubasyaruna bil Jannah yang diberitakan masuk surga dan disebut sebagai Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma mengeluhkan akan sikap keras kaku daripada beliau radhiyallahu anhu, Az-Zubair suaminya. Sampai kemudian mendatangi bapaknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, mengeluhkan daripada kekakuan dan kekerasan sikap-sikap Zubair terhadap dirinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menasihatkan kepada putrinya, ya bunayyat, wahai putriku, isbiri, bersabarlah kamu. Fa innal mar'ata, karena sungguhnya wanita, idza kana laha zaujun salih, apabila dia memiliki suami yang salih, thumma mata anha, kemudian meninggal dunia, suami tersebut meninggalkan istrinya, falam tatazawwad ba'dahu, lantas sang istri tidak menikah kembali setelahnya, jama'a bainahuma fil jannah, maka Allah kumpulkan keduanya di dalam surga. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya Az-Zubair bin Al-Awwam adalah seorang rajulun salih, mubasyar bil jannah, dan yang memberitakan adalah Rasulullah, ya pasti benarnya. Maka Abu Bakar tanpa ragu menasihatkan kepada putrinya untuk bersabar. Demikian pula Hudzaifah ibn al-Yaman berkata kepada istrinya, berwasiat, In syi'ti an takuni zaujati fil jannah, fala tazawwaji ba'di. Kalau kamu mau untuk menjadi istriku di surga, maka jangan engkau menikah sepeninggalku. Fa innal mar'ata fil jannah li akhir azwajiha fid dunya. Karena wanita di surga itu diberikan kepada suami terakhirnya di dunia. Dan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat yang banyak ya, di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini tentunya berlaku bagi suami istri yang kedua-duanya meninggal dalam keadaan iman. Allah menyatakan, Jannatu adenin yadkhulunaha, surga aden yang mereka memasukinya. Wa man salaha, dan juga dimasuki oleh orang-orang yang salih. Min abaihim wa azwajihim, dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dari anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu. Ibnu Katsir menyatakan, menjelaskan daripada ayat ini, yajma'u bainahum wa bain ahbabihim fiha. Allah kumpulkan antara mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi di dunia. Minal aba wal ahlin wal abna, dari bapak-bapak, artinya bapak-bapak ini orang tua, tidak hanya bapak saja maksudnya. Minal aba ya ini dari orang tua mereka, bapak dan ibunya. Wal ahlin ya ini dari istri-istri mereka. Wal abna, dan dari anak-anak mereka. Mimman huwa salihun lidukhulil jannah, dari orang-orang yang memang layak masuk ke dalam surga. minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Kenapa demikian? Lituqirra a'yunuhum bihim, untuk menggembirakan jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka, dan menenteramkan hatinya dan membahagiakan pandang mata mereka, menyejukkan pandang mata mereka. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu. Ya. Menginginkan balasan bagi orang yang beriman itu adalah sesuatu yang akan betul-betul menyejukkan jiwanya, menenteramkan hatinya, menyenangkan pandang matanya. Akan tetapi di saat mereka mendapatkan kenikmatan surga, kemudian mereka ingat akan keluarganya yang mungkin berbeda tempat dari mereka karena perbedaan amalan misalnya, walaupun sama-sama masuk surga, tentu itu akan menjadi suatu beban. Allah tidak menginginkan hal tersebut, maka Allah kumpulkan. Artinya dikumpulkan di sini bagi orang-orang yang beriman dari keluarga-keluarga mereka, ada orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, maka Allah akan naikkan kepada derajat tertinggi tersebut. Hatta innahu turfa darajatul adna ila darajatil a'la, kata Ibnu Katsir. Sampai pada taraf diangkat derajat yang rendah kepada derajat yang di atasnya lebih tinggi. Min ghairi tanqis lidzalikal a'la, tanpa sedikit pun mengurangi derajat yang tinggi tadi. Andarojatih, dari derajat dia. Bal imtinanan minallah wa ihsanan, bahkan bentuk daripada karunia dari Allah dan perbuatan ihsan dari Allah kepada hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala menyatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullum bi'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanan tersebut diikuti oleh zuriatnya, anak turunnya di belakangnya. Dengan keimanan pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan gabungkan mereka dengan zuriat mereka. Wala wama alatnahum min amalihim min syai, kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka sedikit pun, dalam artian tidak dikurangkan daripada derajatnya sedikit pun, tetap berada pada derajatnya. Dan yang berada di bawah daripada derajat dia dari keluarganya, Allah angkat menuju derajatnya. Dan setiap orang mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan masing-masing. Allah juga menyatakan, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un, mereka bersama dengan istri-istri mereka berada di dalam naungan, di atas dipan-dipan mereka bertelekan, bersandarkan. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian. Beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan kalian dan istri kalian. Menunjukkan akan karunia yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan daripada karunia Allah di dunia. Kalau di dunia suami istri ya, sebaik apapun keluarga tersebut, pasti yang namanya cekcok ya pasti akan ada terjadi terkadang ya kan. Ada gesekan-gesekan, namanya manusia, wajar. Bahkan sekelas sahabat seperti tadi yang disebutkan, Asma mengeluhkan tentang kekerasan sikap daripada suaminya. Padahal mereka adalah manusia-manusia terbaik. Bahkan terjadi pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ummahatul mukminin adalah wanita-wanita terbaik. Bagaimana kisah daripada dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat At-Tahrim. Akan tetapi di saat mereka masuk ke dalam surga, sudah tidak akan lagi ada gesekan-gesekan sama sekali. keharmonisan. Yang ada hanyalah keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan tentunya di sana ada yang telah disebutkan kemarin, ada roh yang mereka ini dicipta, memang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menghuni surga secara langsung, dan mereka mengenali suami-suami mereka. Mengenali daripada suami-suami mereka atau calon-calon suami mereka di dalam kehidupan dunia. Mereka sudah ada. Dan bahkan mereka memantau zahirnya seperti itu. Memantau tentang kehidupan calon suaminya di dunia. Masih di dunia tadi mereka sudah mengenalinya. Nanti suamiku itu Fulan. Mereka berada di atas langit sana, di surga. Dan surga kita harus yakini sudah ada, dan tempatnya adalah di atas langit yang ketujuh sana, di bawah ars. Sebagaimana neraka itu juga sudah ada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Mu'adz bin Jabal, La tu'zi mra'a zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal khuril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhil yusiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti dia. Ini kata bidadarinya ya, atau calon istri seseorang di surga. La tu'zi, begitu kalimatnya. Jangan kamu sakiti dia. Nah, di saat terjadi mungkin seseorang suami mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari sang istri di dunia, maka Qurunain yang ada di atas sana menyatakan, La tu'zi qatalakillah. Jangan kamu ganggu dia, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Tapi ini doa yang sifatnya bukan menginginkan suatu itu betul-betul terjadi ya, sekedar hardikan gitu. Kalimat hardikan. Ya. Terkadang ada lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab itu terlafatkan tetapi tidak dimaukan sebagaimana lafadznya. Tidak dimaukan sebagaimana lafadznya. Waihak, wailak. Qatalak Allah. Kalimat-kalimat semakna ini. Ini kalimat hajar atau kalimat hardikan. Rasul pun terkadang mengatakan demikian. Ya. Di saat ada seorang yang meninggal karena sebab salah fatwa, kepalanya terbentur batu, kemudian bercucuran darah. Ada luka menganga. Kemudian qadarullah, Allah takdirkan dia junub. Maka dia minta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Apakah ada udzur bagiku untuk aku tayamum? Karena aku di posisi seperti ini. Maka yang lain mengatakan tidak ada udzur. Kenapa? Karena ada air. Akhirnya dia pun mandi janabah dan kemasukan air luka tersebut dan meninggal dunia. Maka Rasul menyatakan, Qatalu, qatalu, qatalahumullah. Nah ini kalimat ini bukan dimaknakan betul-betul doa dari Rasul kepada sahabat-sahabat tersebut. Kalimat tersebut adalah kalimat hardikan yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Ala yas'alu idlam ya'lamu fa'inna sifa'a'i su'al. Kenapa mereka tidak bertanya di saat tidak tahu? Bukankah obat dari ketidaktahuan adalah bertanya, kata Rasul. Maka ini juga sama. Dalam artian, kalimat qatalakillah bukan dimaukan, ya ini semoga Allah membinasakanmu, dalam artian membunuhmu, mencabut nyawamu, bukan. Taib, fa'innama huwa indaki dakhil. Sungguhnya dia itu hanyalah sekedar masuk bersamamu sebentar. Yusiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir dia berpisah denganmu untuk kemudian menuju kepada kami. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Al-Albani. Dan mereka hurun ain jumlahnya sangat banyak ya. Dan benar, setiap orang nanti akan mendapatkan 70. Sesuatu yang memang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap masing-masing kita mendapatkan 70 dari hurun ain dan 2 dari istri dari wanita-wanita dunia, ahlul jannah dari wanita dunia. Itu 2. Sedangkan dari hurun ain Allah sediakan untuk mereka 70. Dan mereka semua mendoakan. Masing-masing daripada hurun ain tersebut mendoakan untuk suami-suami mereka. Sebagaimana di dalam hadis Ikrimah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal hurul ain la aktsaru adadan minkun. Sungguh hurun ain itu lebih banyak jumlahnya dari kalian. Yad'una li azwajihin. Mereka semua berdoa untuk suami-suami mereka. Yaqulna, mereka mengatakan, Allahumma a'inhu ala dinik, ya Allah bantulah dia di atas agamamu. Waqbil biqalbi ala ta'atik, dan arahkan hatinya untuk senantiasa menta'atimu. Waballighu bi'izzatika ya arhamar rahimin, dan sampaikan dia kepada yang dituju dengan kemuliaanmu ya arhamar rahimin. Terus mereka berdoa seperti itu untuk calon-calon suami mereka di dunia. Hanya kalau kita lihat dari sanadnya jelas ya, Ikrimah dari Nabi berarti mursal. Dan Ikrimah murid daripada Ibn Abbas. Juga beberapa sahabat yang lain. Hanya di sini Ikrimah tidak menyebutkan dari sahabat siapa. Sedangkan Ikrimah adalah tabi'in. Wallahu a'lam. Baik. Apakah mereka juga melakukan apa yang dilakukan manusia di dalam kehidupan dunia? Yakni hubungan suami istri, ya tentu saja. Bahkan itu di antara kenikmatan yang paling besarnya, di antara kenikmatan-kenikmatan dalam surga, sebagaimana hal tersebut juga merupakan kenikmatan yang terbesar di dalam kehidupan di dunia. Maka disebutkan di antara bentuk ma'asyara mereka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'min fil jannah la khaimah min lu'lu'ah wahidah mujawwafah." Sesungguhnya bagi seorang mukmin di sorga, dia akan mendapatkan satu khaimah, satu tempat tinggal min lu'lu'ah, tempat tinggal ya terbuat dari mutiara. Mutiara, satu mutiara, lu'lu'ah wahidah. Mujawwafah, yang berongga. Jadi kalau mutiara kan bulat. Tetapi itu rumah tempat tinggal. Bentuknya bulat dan berlubang dalam berongga di situ. Rongga-rongga itu adalah ruangan-ruangan. Maksudnya berongga di situ ya pintunya, jendelanya dan seterusnya. Tuluha situna milan. Di mana panjangnya itu 60 mil. 60 mil. Dan mil pada masa Rasul sudah dikenal ya. Sama seperti hitungan mil pada kita. Kurang lebih 1,5, bahkan lebih, 1,5 kilo. Ini 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun. Bagi seorang mukmin di dalamnya mereka memiliki istri-istri. Yatufu alaihimul mu'min. Yang istri-istri tersebut digilir oleh seorang mukmin. Fala yara ba'duhum ba'da. Tidak saling melihat satu dengan yang lainnya. Karena memang besar tempatnya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam saya keduanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila, dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, anufdi ila nisa'ina fil jannah, wahai Rasul, apakah kita menggauli istri-istri kami di surga? Yani apakah di surga itu juga ada hubungan suami istri? Maka Rasul menjawab, walladhi nafsi biyadih. Iya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innar rajul la yufti fil yaumil wahid ila mi'ah Azra. Ini berarti tidak hanya 70. Kalau di sini dohirnya ilamiat Azra artinya 100 bahkan. Sungguhnya seseorang betul-betul dia menggauli dalam satu hari sampai 100 kali. 100, bukan 100 kali, ini Mi'at Adra itu artinya 100 bidadari. Ya istrinya tentunya, yang Allah nikahkan dengannya. 100, bayangkan. Satu harinya. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan disesuaikan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Juga Syekh Albani juga mensahihkan hadis ini dalam silsilah sahihah. Baik, hadis yang lain. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tal mu'min fil jannah quwwat kadza wa kadza minal jima." Seorang mukmin di surga akan diberikan kekuatan demikian-demikian dari al-jima. Qila ya Rasulullah, awa yutik dalik ya Rasulullah, apakah kuat seperti itu sampai sekian kali begitu? Maka Rasul menyatakan, yuk taku watami'ah, diberi kekuatan 100 kali. Ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Syekh Albani menyatakan hasan sahih. Tip. Selanjutnya, ini juga karena ilmu kita sampaikan. Dan tentunya tujuan daripada disampaikannya supaya menggugah kita di dalam semangat beraman, beramal, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih daripada Abu Hurairah, menyatakan suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal yamassa ahlul jannah azwajahum?" Rasul ditanya, apakah ahlul jannah akan menyentuh istri-istri mereka? Menyentuh di sini maksudnya menggaulinya. Ya ini berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Maka Rasul menjawab, na'am, iya. Sehingga aula mastumun nisa itu diartikan bukan menyentuh wanita, tetapi menggaulinya. Jadi seorang yang sudah wudhu misalnya ya, dia menyentuh seorang wanita. Kalau yang bukan mahramnya maka dosa. Tapi kalau mahramnya seperti anak wanitanya atau istrinya, kan sentuhan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Ini yang rajih dari pendapat para ulama yang ada. Kenapa? Karena aula mastumun nisa diartikan adalah jima. Ya. Bukan sekedar menyentuh. Sebagaimana di sini halnya mas, ahl jana azwajahum, apakah penduduk surga itu menggauli istri-istri mereka? Maka Nabi menjawab, na'am iya. Bidhakarin la yamal wa fardin la yajuffa wa syahwatin la tanqati. Iya. Bidhakar yang tidak pernah kendor dan farji tidak pernah kering dan syahwat tidak pernah terputus. Ini di surga. Baik. Ini juga disampaikan oleh Syekh Albani. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan juga Abu Nuaim, Ibnu Asakir. Sebagaimana dalam silsilah sahihah. Baik, hadis yang lain. Rasulullah SAW ditanya, ana ta'u fil jannah? Qala na'am. Apakah kami menggauli istri kami di surga ya Rasul? Maka dijawab iya. Walladzi nafsi biyadih. Dahman, dahman. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Dahman, dahman. Dahman, dahman itu adalah kegiatan atau gerakan yang dilakukan di saat bersenggama. Itu ya al-muhim seperti itulah. Fa'idha qama anha roja'at mutoharoh bikron. Di saat kemudian selesai sudah, maka kembali sang istri tersebut mutoharoh menjadi perawan seperti sedia kala, suci ya dan perawan lagi, sehingga ya tidak pernah ada datang bulan. tidak ada haid, tidak ada nifas, dan senantiasa perawan. Disahkan oleh Al-Albani, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan diberikan kekuatan 100 kali ini dalam hal tidak hanya jima saja, dalam segala hal kekuatan tersebut. Bahkan dalam hal makan, dalam hal minum, apa saja. Itu yu'ta quwwat mi'ah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik. Afan, hadis, sebentar. Disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam. Rasulullah SAW bersabda, inna rajul min ahlil jannah la yu'ta quwwat mi'ah. Inna rajul min ahlil jannah la yu'ta quwwat mi'at rajulin fil aqli was surbi was syahwah wal jima'. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dari ahlul jannah diberikan kekuatan 100 orang dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal syahwat. Syahwat itu kan banyak ya, dalam hal syahwat apapun, wal jima, dan dalam hal berhubungan dengan istrinya. Hajatu ahadihim, yang mereka butuhkan hanyalah arokun, keluarnya keringat. Nah ini keringat masih ada berarti kan, cuman keringatnya tidak bau. Keringat tanda bahwasannya mereka sudah puas. Akan keluar keringat sedikit sudah selesai hajat mereka. Ya makan apapun semua bisa masuk dalam keadaan nggak akan kempis itu, nggak akan apa istilahnya nggak akan kekenyangan. Yang ada hanyalah kelezatan dan di saat kemudian keluar arak, keluar keringat, ya fidu min jildih yang keluar dari sela-sela kulitnya, faida bab nuhu qabdomuro, tiba-tiba perutnya sudah kempes kembali. Itu ahlul jannah. Sehingga ya tidak ada afan, BAB apalagi. Tidak ada. Buang air besar, buang air kecil. Yang dibutuhkan hanya sekedar keluarnya keringat tersebut sebagai menunjukkan bahwa dia telah sampai pada klimaks. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar At-Tabarani, Ibn Abi Syaibah dari Ibn Hibban dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Juga Syekh Mubin. Hadisnya sahih. Jadi mungkin selama ini kita bertanya-tanya, kalau Ahlul Jannah itu mereka makan minum tidak pernah kenyang, padahal juga nggak pernah merasakan lapar, karena lapar itu kan siksaan. Dan di sana sudah tidak lagi ada. Lantas bagaimana untuk kemudian seseorang bisa berhenti darinya? Ya ini tadi, keluarnya arok. Ya, keluarnya sedikit keringat dari sela-sela kulitnya dan dengan itu tiba-tiba sudah kempes kembali. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seseorang hitam, ana rajulan aswad atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berkulit hitam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasul, inni rajulun aswad muntinurih. Sesungguhnya aku ini seseorang hitam kulitku, sangat bau keringatku, qabihul wajh, dan buruk pula wajahku ini. Lamala indi, ditambah aku tidak punya harta, sudah miskin. Ya. Juga penampilannya jelek, secara fisik, juga keringatnya bau, dan kulitnya hitam. Maka laki-laki tadi menyatakan, fa'in ana qatal tuha'ula, kalau diriku ini memerangi mereka, ikut berjihad bersama Rasul, hatta uqtal, sampai aku mati, fa'in ana, maka di mana tempatku? Qal, maka beliau menjawab, fil jannah, di dalam surga. Faqatala hatta qutil. Maka orang tadi berperang, berjihad bersama Rasul sampai terbunuh. Fatahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun mendatanginya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Faqal, Nabi menyatakan, Qad bayyadallahu wajhak, sungguh Allah telah memutihkan wajahmu. Wa tayyabarihak, dan telah mengharumkan bau badanmu. Wa aktsara malak, dan telah memperbanyak hartamu. Jadi masukkan ke dalam surga. Wa qala li hadza aw li ghairihi, kemudian Nabi melanjutkan mengucapkan untuk orang ini atau juga untuk yang lainnya. Faqad ra'aitu zaujatahu, Nabi nyatakan sungguh aku melihat istrinya, yakni bidadari ya, zaujatahu minal huril 'ain, dari kalangan bidadari surga. Najat jubbatan lahu, menarik jubah miliknya. Min sufin, yang terbuat dari suf. Tadkhul bainahu wa baina jubbatih, istrinya tersebut atau bidadari tersebut masuk ke dalam jubahnya, antara dia dengan jubahnya. Ini masuk ke dalamnya. Artinya melakukan hubungan. Dan ini juga disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim. Dan isyarat-isyarat di dalam Al-Qur'an tentang perkara ini banyak. Isyarat-isyarat di dalam Al-Qur'an tentang perkara ini banyak ya. Ayat-ayat yang menunjukkan akan mana ini. Di antaranya adalah ayat di dalam surat apa ini? Surat Yasin ya. Inna ashabal jannatil yauma fi shughulin fakihun. Sungguhnya ashabul jannah pada hari tersebut berada dalam kesibukan. Nah ini di dalam hadis-hadis, di dalam afar, di antaranya ucapan Ibn Abbas, ya di saat ditanya tentang masuk luhum, apa kesibukan mereka? Ibn Abbas menjawab, iktidad al-adhkar. Iktidad al-adhkar. Iktidad itu artinya melakukan hubungan dengan istri yang baru, dalam artian malam pengantin, malam pertama. Itu iktidadul adhkar. Dalam riwayat lain, iktidadul adhar. Jadi hal ini ya dilakukan oleh ahlu jannah dan menjadikan sebagai nikmat yang besar yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Hum wa azwajuhum dan seterusnya, itu kan ayat lanjutannya. Untuk kemudian mereka terlupakan dengan berbagai macam mungkin ujian-ujian sebelum mereka mendapatkan surga dalam kehidupan dunia, kemudian di alam kuburnya, kemudian terlebih di alam mahsyar, di padang mahsyar, dan juga untuk menghilangkan daripada mungkin mereka terpikirkan dengan ahlun nar yang mereka diazab dengan azab-azab yang berbagai macam. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut mereka terlupakan, tersibukkan, sehingga kalimatnya adalah fi suhulin fakihun, di dalam suhul, dalam kesibukan mereka periang gembira. Sebagaimana diucapkan oleh Muqatil, sughilu biktidadil adhara an ahli nar. Mereka tersibukkan dengan melakukan hubungan dengan istri-istri mereka di surga yang Allah nikahkan mereka dengannya. An ahli nar, dari memikirkan ahli nar. Fala yadhkurunahum wala yahtammuna lahum. Sehingga mereka tidak ingat lagi dengan ahli nar dan tidak memedulikannya. Sebagian Allah Subhanahu wa taala pun tidak memperdulikan lagi dengan ahli nar di saat neraka kemudian ditutup rapat. Ihsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian di dalamnya dan jangan kalian berbicara kepadaku, kata Allah. Terkait dengan ahli nar. Ditutup rapat neraka. Awalnya belum tertutup, masih bisa terlihat, dan orang-orang yang beriman mereka masih terus berpikir bahwa saudara-saudara mereka masih ada dalam neraka. Yang sudah selamat melewati shirath, kemudian mereka masuk dalam surga, ya, mereka masih bisa melihat. Sampai kemudian, ya, di saat hisab masih berlangsung, itu masih terlihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan muwahidun, ahlul jannah yang dari kalangan muwahidun yang masuk ke dalam neraka, ini ada tanda-tandanya terlihat. Ya. Bekas sujudnya kan enggak mungkin akan terbakar oleh api neraka. Allah lindungi. Bagian-bagian yang digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan yang ada pada diri mereka itu terlihat oleh ahlul jannah. sehingga mereka meminta dengan sangat. Ya, ini yang disebut dengan syafaat ya, orang-orang yang beriman tersebut begitu sangat gigih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan saudara-saudaranya mereka yang masih di dalam neraka. Sehingga di saat ditutup rapat itu sudah betul-betul sudah tidak lagi ada satupun orang yang berhak masuk surga. Ditutup rapat. Di dalam surat apa itu? Surat Al-Humazah, ya kan? Allati tattali 'alal af'idah fi 'amadin mumaddadah. Nah, 'alaihim muqsadah itu apa? Itu surat Al-Humazah ya. Mereka tertutup rapat di situ, ditutup betul-betul, tidak lagi ada celah. Itu sebagian di dalam penjelasan-penjelasan akar terkait dengan ahlul jannah dan kenikmatan mereka yang mereka dapatkan. Dan masih ada, mungkin nanti kita akan bacakan lagi sedikit ya, terkait dengan hikmah daripada hal-hal tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut mereka dapatkan. Itu akan kita bacakan keterangan daripada Ibnu Qayyim insyaallah oke dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.